بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Tata cara yang ketiga. Jadi kita sudah berada di bab yang kedua, tata cara memandikan jenazah. Tata cara yang ketiga, kita merajah dulu tata cara yang pertama dari tata cara sunnah yang sedang kita pelajari. Nah, tata cara memandikan jenazah ada dua. Tata cara wajib, yaitu memandikan seluruh jasad mayat, ya, tidak ada bagian dari tubuhnya yang terlewat, mulai dari kepala sampai telapak kaki. Wajib dari manapun memulainya, dari mana saja mulainya sah, semuanya sah. Kemudian tata cara sunnah, ini yang lebih sempurna, pahalanya lebih besar. Yang pertama, meletakkan mayat di ranjang pemandian air. Ini yang pertama, bagian kepala dibuat lebih tinggi daripada bagian kaki. Kemudian yang kedua, melilitkan kain penutup aurat, ya, penutup aurat. Nah, batasan aurat yaitu dari pusar sampai ke lutut. Baik, baik jenazah laki-laki maupun yang dimandikan oleh lelaki, maupun jenazah wanita yang dimandikan oleh wanita. Untuk jenazah yang auratnya sudah memiliki hukum, yakni 7 tahun ke atas. Nah, hanya saja ada pendapat lain untuk batasan aurat jenazah wanita. Pendapat lain yang disampaikan Al-Albani rahimahullah, bahwa auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali anggota-anggota wudu dan bagian-bagian yang merupakan bagian yang di situ ada perhiasan, anting, kalung, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini sekarang, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yaqla'u thiyabal mayyit birifqin. Melepaskan pakaian jenazah dengan lembut. Nah, melepaskan pakaian mayat dengan cara yang lembut, tidak kasar. Nah, jadi tata cara ini adalah melepaskan pakaian mayat. Ini untuk persiapan dimandikan, ya. Berikutnya, melepaskan pakaian jenazah yang auratnya telah dililiti kain. Tujuannya adalah untuk memandikannya tanpa busana agar hasilnya lebih sempurna. Ketika pakaiannya dilepas, harus dilakukan dengan lembut. Nah, jadi tadi disebutkan tujuan melepaskan pakaian jenazah adalah agar dimandikan tanpa busana. Agar dimandikan tanpa busana. Dalam keadaan bagian auratnya saja yang tertutup. Nah, agar hasilnya lebih sempurna, dimandikan tanpa busana hasilnya lebih sempurna. Nah, ketika pakaiannya dilepas harus dilakukan dengan lembut. Tidak boleh disentak dengan keras. Karena hal itu bertentangan dengan kelembutan dan kasih sayang. Nah, di sini kami jelaskan. Ini yang disampaikan oleh Syekh. Mulai dari meletakkan jenazah di ranjang yang akan digunakan untuk memandikan jenazah, ranjang pemandian jenazah. Kemudian melilitkan kain di bagian auratnya. Nah, setelah bagian auratnya tertutup, sudah terliliti kain. Nah, setelah itu pakaiannya dibuka. Maksudnya supaya ketika pakaiannya dibuka, bagian aurat tetap tertutup. Jadi proses pemandian itu dari awal sampai akhir, sampai dikafani, auratnya tertutup, tidak boleh terlihat. Ya. Terus terjaga. Nah, di sini kami jelaskan. Nah, sebenarnya disunnahkan segera melepaskan pakaian jenazah yang melekat di tubuhnya saat meninggal. Ya. Dan membentangkan kain di atasnya yang menutupi seluruh jasadnya dari kepala sampai kaki. Nah, biasanya kan jika ada orang yang meninggal, kan belum tentu langsung diangkat ke tempat pemandian, kan? Belum tentu langsung diangkat ke ranjang pemandian jenazah. Nah, biasanya masih di atas kasurnya gitu kan. Nah, untuk yang seperti ini ya, sambil dipersiapkan ya, di persiapan ya, persiapan ranjang pemandian jenazah dan yang lainnya. Nah, sebenarnya pakaiannya itu segera dilepas, tidak menunggu ya, tidak menunggu diangkat ke ranjang pemandian jenazah kemudian di sana dilepas pakaiannya. Nah, jika memang ada jeda waktu masih menunggu persiapan untuk pemandian, maka ketika dipastikan meninggal segera dilepas pakaiannya. Dan sebagai gantinya untuk penutup tubuhnya, yaitu membentangkan kain di atasnya yang menutupi seluruh jasadnya dari kepala sampai kaki, tertutup semua, tidak ada yang terlihat, semuanya tertutup kain panjang dan lebar dari kepala sampai kaki. Tentunya diingat ya, ketika melepaskan pakaian jenazah, tentunya bagian aurat tertutup, ada kain di situ yang digunakan menutup. Setelah lepas ya pakaiannya, ya, kita menggunakan kain panjang dan lebar yang menutup seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki. Kata Nawawi, nah, sini kami nukil keterangan Nawawi. Kata Nawawi rahimahullah, membentangkan kain di atas jenazah yang menutupi seluruh jasadnya merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh ulama. Merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh ulama. Hikmahnya, apa hikmah di balik itu? Hikmahnya kata Nawawi adalah untuk menjaga agar jenazah tidak terbuka. Jadi tidak terbuka begitu, terlihat wajahnya, tubuhnya. Nah, ya, hikmahnya untuk menjaga agar jenazah tidak terbuka dan agar perubahan yang terjadi pada raut wajahnya tidak terlihat orang banyak. Tidak jadi tontonan gitu. Ya, dia tertutup dengan kain tadi. Kemudian kata Nawawi, hal itu dilakukan setelah melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya saat meninggal. Kenapa pakaiannya segera dilepas? Tujuannya ini agar tubuhnya tidak cepat rusak karenanya. Karena pakaian itu kan menghangatkan tubuh. Hah? Menghangatkan tubuh. Itu jika dibiarkan lama pada mayat, itu akan mempercepat kerusakan pada tubuh mayat. Jadi kata Nawawi, hal itu dilakukan setelah melepaskan pakaiannya, ya, yang melekat di tubuhnya saat meninggal, agar tubuhnya tidak cepat rusak karenanya. Nah, di sini jelaskan sebab pakaian yang melekat di tubuh mayat akan menghangatkan tubuhnya dan akan menyebabkan tubuhnya cepat rusak. Jika pakaian itu dilepaskan dan ditutup dengan kain yang dibentangkan di atasnya, tubuhnya lebih dingin dan lebih awet dari kerusakan. Bisa dipahami? Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibaratin." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, sekujur tubuhnya ditutupi dengan burd. Burd itu sejenis pakaian bergaris yang menyelimuti seluruh tubuh. Ya, dengan burd yang berasal dari negeri Yaman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, sekujur tubuhnya ditutupi dengan burd yang berasal dari negeri Yaman. Ini dalilnya. Hadis ini muttafaq alaih. Ini dalil bahwa jenazah segera ditutup sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki agar tidak terbuka. Hanya saja, nah, perhatikan, di sini ada hukum khusus yang dimiliki oleh Nabi alaihissalam pada perlakuan jenazahnya yang berbeda dengan perlakuan jenazah umatnya. Ya, hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutupi kain dalam keadaan tetap berpakaian. Ini bedanya. Nabi alaihi salatu wasallam pakaiannya tidak dilepas ketika wafat. Ya. Karena pakaian beliau tidak dilepaskan dari tubuhnya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang akan kami sebutkan nanti. Jadi akan datang nanti hadis Aisyah yang menjelaskan pakaian Nabi tidak dilepas, ya, sampai pada proses pemandian jenazahnya, ya, jenazah Nabi alaihissalam dimandikan dalam keadaan tetap berpakaian, tidak dilepas pakaiannya. Dan ini khususiah, yakni hukum khusus pada jenazah Nabi alaihissalam. Nah, apabila sunnah ini diamalkan, apabila sunnah ini diamalkan sejak awal, pertama kali dipastikan jenazah ini orang sudah wafat. Ya. Allahu yarhamu meninggal. Ya. Maka pertama kali apa yang kita lakukan? Kita lepas pakaiannya dengan lembut. Dan bagian aurat ditutup, ya, supaya tidak tersingkap. Kemudian dibentangkan kain yang panjang dan lebar menutup seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki. Jadi tidak ada yang terlihat. Jadi jenazah itu tidak terbuka. Dia tertutup di balik kain ini. Dalam keadaan sudah tidak berbusana. Ya. Jadi ketika proses akan dimandikan, ya, diletakkan di atas ranjang pemandian, maka kain yang menutupi itu saja dilepaskan. Jadi kita tidak perlu lagi melepaskan busananya karena sudah dilepaskan sebelumnya. Nah, tentunya setelah menutup auratnya terlebih dahulu dengan tata cara yang kedua yang telah disebutkan. Ada tambahan lagi. Kami nukil di sini keterangan Al-Lajnah Daimah, ya, komite tetap ahli fatwa kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz, menjelaskan apa yang urutan apa yang kita lakukan terhadap jenazah ketika dipastikan orang meninggal. Nah, jelas ini. Al-Lajnah Daimah diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz menerangkan apa yang dilakukan terhadap mayat. Kata mereka, jika telah dipastikan kematian seorang muslim, disyariatkan bagi kaum muslimin di sekitarnya untuk menutup kedua matanya. Itu pertama. Tutup kedua matanya. Mayat itu mesti matanya terbuka karena Nabi alaihi salatu wasalam ya, ketika wafat Abu Salamah radhiyallahu anhu ya, Nabi alaihi salatu wasalam menutup kedua matanya dan mengatakan bahwa seseorang jika wafat ya, maka matanya menatap melihat mengikuti ruhnya yang diambil ya, sehingga terbuka. Nah, jadi Nabi SAW kemudian menutup kedua mata Abu Salam. Nah, ini yang pertama dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, mengikat kedua rahangnya. Kedua rahangnya diikat ini, diikat ke atas ke kepala. Tujuannya untuk menahan agar jangan sampai mulutnya terbuka. Kalau tidak diikat ini, khawatir mulutnya terbuka. Kemudian jika sudah kaku, ini tidak bisa dikembalikan nanti. Kalau dipaksa bisa patah. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah supaya mulutnya tidak terbuka, dari awal diikat, diikat kain di sini di atas kepala untuk menahan ini supaya tidak terbuka. Ya. Yang ketiga, kata halnya daiman dipimpin oleh Al-Imam Ibn Baz, membentangkan kain yang menutup sekujur tubuhnya setelah melepas pakaiannya. Nah, ini urutan yang ketiga. Membentangkan kain yang menutup sekujur tubuhnya setelah melepas pakaiannya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kemudian berikutnya, dan bersegera menyiapkan penyelenggaraan jenazah yang diawali dengan memandikannya dan seterusnya. Nah, bisa dipahami urutannya? Itu urutan tindakan yang kita lakukan setelah memastikan ya, seorang muslim meninggal. Al-Lajnah Da'imah juga berfatwa, pakaiannya dilepas lalu ditutupi dengan pakaian kain yang menutup sekujur tubuhnya, disukai bersegera mengurusnya agar tidak mengalami perubahan. Ya, disukai bersegera mengurusnya agar tidak mengalami perubahan. Jadi segera diproses pemandiannya, pengafanannya, penyolatannya dan penguburannya. Gitu ya. Baik. Jadi kemudian jadi disukai bersegera mengurusnya agar tidak mengalami perubahan. Kemudian dibuka tubuhnya dan ditutup auratnya dari pusar sampai lutut untuk dimandikan. Nah, ini disegerakan, jangan ditunda-tunda, ya. Khawatir jenazah jika tertunda lama mengalami perubahan. Jadi alhasil disunnahkan memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana, tanpa busana yang melekat di tubuhnya, dengan aurat yang tertutup, dengan aurat yang tertutup. Ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullah rahimal jami'. Pendapat ini dipilih oleh guru besar kami Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Lajnah Ad-Da'imah yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz. Hal ini berdasarkan dua alasan. Nah, ini pendapat ini yang kita pegang. Yakni memandikan jenazah dalam keadaan tanpa busana kecuali bagian auratnya yang tertutup. Nanti akan datang setelah penjelasan ini nukilan pendapat yang lain. Ya. Tetapi ini yang kuat, yang terkuat, ini yang benar. Ya. Dua alasannya. Yang pertama, Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang proses pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah menceritakan, meriwayatkan, "Lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat radhiyallahu anhum ingin memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am nagsiluhu alaihi thiyabuhu. Demi Allah, kami tidak tahu apakah kami akan melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kami lakukan terhadap jenazah-jenazah kami, atau kami memandikannya dalam keadaan pakaiannya tetap melekat di tubuhnya." Ini para sahabat tidak tahu apa yang mau dilakukan, karena selama ini di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam, jika ada jenazah muslim, maka dimandikan dalam keadaan tanpa busana, karena mereka mengatakan, kami tidak tahu apakah kami akan melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kami lakukan terhadap jenazah-jenazah kami. Apa yang kalian pahami dari sini? Apa yang kita pahami dari sini? Berarti selama ini jika ada jenazah muslim dimandikan tanpa busana. Tetapi sekarang sahabat bingung. Yani mereka tidak mengerti, ya, yang tepat di sini memperlakukan jenazah Nabi alaihi salatu wasalam diperlakukan sama dengan umatnya atau beda, karena ini rasul ini sekarang. Selama ini umatnya seperti itu, tapi ini sekarang rasul, yang jenazah rasul. Apakah diperlakukan sama atau tidak? Ya, falamma ikhtalafu. Nah, artinya sekarang para sahabat kemudian berusaha berijtihad. Nah, kata Aisyah, falamma ikhtalafu, tatkala mereka berselisih pendapat. Ini terjadi perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad di antara sahabat. Artinya apa? Berarti ada yang tampaknya ada yang berpendapat dilepas pakaiannya, ada yang mengatakan tidak. Kan begitu? Nah, alqallahu alaihimun nauma wa fi riwayatin arsalallahu alaihimus sinah hatta ma minhum rajulun illa wadaqanuhu fi sadrih. Tatkala mereka berselisih, kata Aisyah, berselisih pendapat, Allah subhanahu wa ta'ala memberi rasa kantuk pada diri-diri mereka sehingga tak satupun dari mereka kecuali dagunya menempel di dadanya. Yani tertidur begini. Seperti itu semua itu sahabat yang hadir di sini. Ya. Nah, kemudian ketika mereka semua tertidur, apa yang terjadi? Kata Aisyah, "Tsumma kallamahum mukallimun min nahiyatil baiti la yadruna man huwa anigsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh." Kemudian ada yang berbicara kepada mereka dari sudut rumah yang tidak diketahui siapa dia, mengatakan, mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya tetap melekat di tubuhnya. Ya. Tampaknya apa itu? Malaikat, ya. Malaikat yang berbicara kepada mereka. Nah, mengajari para sahabat. Itu perintahnya apa? Mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya tetap melekat di tubuhnya. Beda hukumnya dengan jenazah umatnya. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghsaluhu wa alaihi qamisuhu. Lantas mereka bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memandikannya dalam keadaan gamisnya tetap melekat di tubuhnya. Yasubbunal ma'a fawqal qamisi wa yudallikunahu bil qamisi duna aydihim. Mereka mengguyurkan air di atas gamisnya dan menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Tidak menyentuh langsung tubuh Nabi yang mulia, tetapi mereka para sahabat yang mandikannya, ya, sahabat yang mandikannya, menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Masih ingat siapa yang memandikan jenazah Nabi? Ali. Siapa yang bantu? Dua orang, yaitu Usama bin Zaid dan Al-Fadl bin Abbas. Sudah kita lewati. Ya. Sudah kita lewati di buku ini. Nah. Aisyah radhiyallahu anha berkata selanjutnya di akhir riwayat ini, wa kanat Aisyah taqul law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'u. Aisyah berkata, seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu ini, tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya sendiri. Ini dalil pembahasan yang telah lewat bahwa ya istri boleh memandikan jenazah suaminya. Dan sebagaimana pula sebaliknya, ya suami boleh memandikan jenazah istrinya. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dinyatakan hasan, yang berdasarkan hasan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa dan Al-Wadi'i, Syekhul Namuk bin Al-Wadi dalam Al-Jami' As-Sahih. Perhatikan ucapan para sahabat tersebut menunjukkan bahwa sunnah yang diamalkan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melepaskan pakaian jenazah yang akan dimandikan. Itu yang mereka lakukan selama ini, ya, di masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan busananya, hal itu merupakan hukum khusus bagi diri beliau. Jadi ingat, ya, dalam syariat ini keumuman hukum syariat itu berlaku umum untuk Nabi alaihi salatu wasallam dan juga untuk seluruh umat. Tetapi ada yang namanya hukum-hukum khusus. Ada sebagian hukum itu berlaku khusus untuk pihak tertentu. Termasuk adanya hukum-hukum khusus untuk Rasulullah SAW yang tidak berlaku untuk umatnya. Di antaranya yang kita pelajari sekarang. Ya, bisa dipahami ini? Nah, termasuk di antara hukum khusus yang dimiliki oleh Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya, yaitu Nabi boleh berpoligami lebih dari 4 istri. Ya. Adapun umat ini tidak boleh lebih dari 4. Tidak boleh lebih dari 4. Jika lebih dari 4 itu zina. Nah. Ya. Termasuk Nabi alaihi salatu wasalam, ya, pernah oleh para sahabat itu pada rangkaian peristiwa sulh Hudaybiyah, para sahabat memperebutkan air wudu Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengambil barokahnya, ya, untuk mengambil barokahnya. Nah, ini hukum khusus untuk Nabi, enggak boleh ditiru. Ya. Jadi tidak dibenarkan ada orang kemudian misalkan ingin memberikan barokah kepada orang lain kemudian dia ludahi mulutnya. Ya. Dan semisal itu, ya. Itu tidak bisa ditiru. Buktinya manusia terbaik setelah golongan para nabi dan rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Mereka tidak melakukan itu. Khulafaur Rasyidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Itu hukum khusus, ya, yang berlaku pada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nah, kita kembali ke materi kita. Ini tadi sampaikan untuk memahamkan bahwa ada yang namanya hukum-hukum khusus. Nah, yang berlaku khusus. Baik. Nah, selesai penjelasannya. Jadi ini kesimpulan kita sekarang bahwa mazhab yang terbaik dalam memandikan jenazah adalah memandikan jenazah dengan tanpa busana, ya, dengan pakaiannya dilepas, kecuali bagian dalam keadaan bagian auratnya tentunya ditutup dengan menggunakan kain yang melilit bagian itu, ya, memandikan. Nah, dalam keadaan tanpa busana. Alasan pertama sudah kita lewati, hadis Aisyah. Kemudian alasan yang kedua ini sekarang, memandikannya dalam keadaan tanpa pakaian memberi hasil yang lebih baik. Kan tubuhnya terbuka, tidak ada penghalang pakaian. Jadi ketika kita memandikan, ya, bagian tubuhnya kan lebih mudah, lebih sempurna hasilnya karena terbuka. Kita mandikan dalam keadaan ada pakaian yang melekat di tubuhnya, ini kan lebih sulit, ya. Nah, karena tubuhnya tertutup pakaian. Nah, jadi memandikannya dalam keadaan tanpa pakaian memberi hasil yang lebih baik. Pendapat ini yang terbaik insyaallah. Kemudian kami nukil setelah itu pendapat-pendapat yang lain, mazhab-mazhab yang lain dalam hal ini, ya. Riwayat lain dari Ahmad menyukai mayat dimandikan dengan sekujur tubuhnya tertutup kain setelah pakaiannya dilepas. Jadi apa pendapat riwayat lain dari Ahmad? Jenazah dimandikan dengan sekujur tubuhnya tertutup kain setelah pakaiannya dilepas. Jadi pendapat ini mengatakan pakaiannya dilepas, tapi ketika dimandikan seluruh tubuhnya tertutup kain, kemudian dimandikan dari atas kain itu, bukan langsung ke tubuhnya. Nah, ini maksudnya pendapat ini. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani. Jika kita membaca kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum jenazah yang karya Al-Albani, maka akan mendapati pendapat Al-Albani berbeda dengan yang kita pelajari sekarang dari Ibnu Uthaymin rahimahullah, yang sudah kami nukil juga selain Ibnu Uthaymin. Ini fatwa Lajnah Daimah dipimpin Ibnu Baz, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhuna Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan imam-imam yang berpendapat dengan ini sudah nyukil Imam Abu Hanifa, Imam Malik, dan ini yang masyhur dari Imam Ahmad. Baik, adapun Al-Albani ini tadi pendapatnya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Asy-Syafi'i, dan ini mungkin yang dikenali masyarakat kita, ya. Nah, biasanya kaum muslimin di negeri kita, ya, mereka lebih mengenal mazhab Syafi'i. Nah, itu yang banyak beredar di negeri kita, mazhab Syafi'i. Pendapat Asy-Syafi'i yang menyukai mayat dimandikan dengan mengenakan gamis panjang dan lebar. Ini pendapat Asy-Syafi'i. Jadi jenazah dipakaikan gamis panjang dan lebar, kemudian dimandikan dengan cara itu, dari atas gamis yang dipakaikan, ya. Nah, pendapat ini lemah. Nah, yang terbaik yang pertama yang sudah kita pelajari dengan dua alasannya, wallahu a'lam. Kemudian masalah hukum mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotorannya. Jika jenazah sudah tidak berbusana kecuali auratnya yang terlilit kain dan siap untuk dimandikan, hendaklah diangkat bagian atas tubuhnya hingga mendekati posisi duduk, tetapi tidak duduk sempurna. Ya. Jadi diangkat bagian atas tubuhnya hingga mendekati posisi duduk, ya. Jadi begini, seperti yang seperti ini. Mendekati posisi duduk kan begini, tegak. Ini enggak tegak seperti duduk, mendekat. Nah, tetapi tidak duduk sempurna. Yakni badannya tetap condong ke belakang dan tidak tegak seperti hanya orang yang duduk. Nah, dan ini yang membantu memandikan, misalnya dua orang yang membantu, ini yang mengangkat. Kemudian yang petugas ya, inti yang memandikan, ini yang bekerja. Yang ini hanya pendampingnya, pembantunya ini yang membantu mengangkat. Selanjutnya perutnya diurut dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar. Nah, siapa yang mengurut ini? Yang mengurut yang inti tadi, petugas inti yang memandikan. Nah, ya, diurut dengan lembut ya. Nah, ditekan, diurut dan ditekan, ya, supaya kotoran yang memang sudah siap keluar dengan cara itu. Hendaknya menyiramkan air sebanyak mungkin untuk membersihkan kotoran yang keluar. Sebanyak mungkin air disiramkan di sini untuk membersihkan kotoran yang keluar. Jika hal ini tidak dilakukan, boleh jadi kotoran itu justru keluar saat dimandikan, atau saat dikafani, atau saat diusung ke permakaman karena goncangan yang dialaminya. Inilah kenapa ini dilakukan terlebih dahulu, dilakukan sebelum dimandikan, ya, dilakukan dulu ini, karena khawatirnya jika ini tidak dilakukan di depan, justru nanti saat proses dimandikan justru di situ, kan ketika dimandikan kan bergerak, digerakkan kan, nah, dibalik kanan kiri, ya, khawatirnya yang gerakan itu malah keluar, atau setelah dimandikan diangkat ke tempat yang lain untuk dikafani, nah, berarti kan ada goncangan keluar, atau saat pengafanan keluar, atau saat diusung ke permakam justru itu keluar, kan mengotori kan begitu. Nah, makanya antisipasi, ya, diantisipasi dengan cara di awal sebelum dimandikan dilakukan ini. Ya. Al Imam, tapi mungkin kan begini, ada yang bertanya apa dalilnya? Nah, karena jika kita berbicara ya, tata cara gitu ya, hukum kan selalu ditanyakan apa dalilnya, kan begitu. Nah, di sini kami nukil Al Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, meskipun tidak ada dalil disyariatkannya mengurut perut jenazah untuk mengeluarkan kotoran yang telah siap keluar. Jadi jika kita mencari hadis Nabi Alaihissalam tentang ini, perintahnya ini, kita tidak menemukan itu. Ya, tetapi kata Syaukani, hal ini baik untuk diamalkan demi mengoptimalkan upaya untuk menyucikan jenazah sesuci mungkin. Ya, inilah pendapat yang rajih yang terkuat insyaallah. Nah, yang sudah kita dengar tadi, ya, resikonya daripada saat dimandikan, dari kafan atau diusung justru keluar. Nah, lebih baik dari awal dilakukan ini. Baik. Kemudian di sini kami jelaskan bahwa para ulama menyatakan bahwa disukai membakar pedupaan yang menebarkan asap berbau harum dalam ruang pemandian jenazah agar bau kotoran yang keluar dari jenazah tidak mengganggu. Ya, ada pengharum ruangan lah. Nah, bakar pedupaan yang harum. Ya, jika tidak ada, mungkin ada pengharum ruangan yang untuk mengatasi bau kotoran yang keluar dari jenazah. Nah, jika tidak ada, ya tidak masalah. Nah, ini hanya disukai saja jika memang mudah untuk dilakukan. Nah, setelah itu jenazah dikembalikan ke posisi semula. Nah, jadi dianggap cukup ini tadi. Diurut sambil ditekan dengan posisinya tadi, dengan posisi duduk. Jika dianggap sudah tuntas, ya, tidak ada lagi yang akan keluar, cukup, kemudian dikembalikan ke posisi semula, dibaringkan kembali. Nah, tata cara yang keempat, ya, yaitu menceboki jenazah. Ya kan tadi sudah keluar kotoran, ya kan? Keluar kotoran itu butuh dibersihkan, ya, butuh dibersihkan, diceboki. Nah, ini tata cara yang keempat ini. Nah, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yaluful ghasilu ala yadihi khirqatan liyaghsila 'awratal mayyiti min ghairi kashfin hatta yunaqqiha thumma yulqi al-khirqata. Pemandi jenazah melilitkan kain di tangannya dan mencuci kemaluan jenazah tanpa menyingkapnya hingga bersih, kemudian membuang kain tersebut. Ya, jadi ini menceboki jenazah dengan pelapis tangan, itu maksudnya. Menceboki jenazah dengan pelapis tangan. Sudah masuk waktu. Ya, sudah ya. Nah, artinya kita tunggu aja. Hah? Yang ini sedikit diselesaikan aja ya. Jika jenazah yang hendak dimandikan auratnya sudah memiliki hukum, yakni haram dilihat dan disentuh, ya, pada mazhab Hambali yaitu 7 tahun ke atas, ya, wajib bagi yang memandikannya untuk mengenakan pelapis tangan berupa kain yang dililitkan. Ambil saja potongan kain, lilitkan untuk di tangan untuk melapisi. Tangan kiri ya. Ini mau menceboki berarti tangan kiri. Nah, yang tangan kanan. Baik. Atau jika ada sarung tangan, pakai sarung tangan. Nah, dalam mencuci kemaluan depan, kubul dan belakang, yaitu dubur jenazah, dari kotoran yang ada sampai bersih. Nah, ingat, mencebokinya tanpa menyingkap kemaluannya sama sekali. Jadi tangan dimasukkan di balik kain penutup auratnya. Nah, dan yang membantu memandikan jenazah menggujurkan air. Ini gunanya yang membantu ini, dua orang ini tadi misalkan, ya, ya, dia yang menggujurkan air, ya. Nah, kemudian pemandi jenazah ini memasukkan tangan kiri yang sudah dilapisi kain tadi di balik kain penutup aurat, kemudian mencebokinya, menggosoknya. Sambil yang membantu menguyurkan air kita. Nah, hal ini telah difatwakan pula oleh Al-Lajnah Daimah yang diketahui oleh Ibnu Baz. Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah berkata, dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat, ya, aurat orang yang hidup dan yang telah mati. Dengan demikian, wajib menggunakan pelapis tangan dalam mencuci aurat jenazah. Apa tujuannya tadi pelapis tangan ketika menceboki? Ini untuk yang auratnya memiliki hukum 7 tahun ke atas, supaya tidak menyentuh langsung auratnya. Ya. Karena ini harus diceboki kan? Harus disucikan dari najis, ya kan? Ya. Nah, ini berarti kan harus digosok. Nah, tetapi tidak boleh disentuh langsung, makanya dilapisi tangannya itu. Nah, dan juga tidak boleh dilihat, makanya dibalik tangan dimasukkan di balik kain penutup, dan ini dijaga jangan sampai tersingkap supaya tidak terlihat aurat. Ya, jadi penuh kehati-hatian. Nah, adapun jika auratnya belum memiliki hukum di mazhab Hambali yang telah kita pelajari, ini belum tujuh tahun, ya, boleh mencuci kemaluannya secara langsung tanpa dilapisi sesuatu, tidak masalah. Nah, setelah itu, setelah menceboki, ya, pelapis tangan itu dibuang. Kenapa dibuang? Ya, karena sudah kotor, kan begitu? Sudah kotor. Kemudian setelah itu, ya, tata cara berikutnya akan kita pelajari nanti, yang bertugas memandikan jenazah ini mengenakan pelapis tangan yang baru. Ya, dua-duanya, kedua tangannya, kanan kiri. Yakni memandikan jenazah dengan menggunakan pelapis tangan. Nah, ini akan kita bahas pada masalah berikutnya, hukum memandikan mayat dengan pelapis tangan. Namun untuk ini ya, kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri dan siap-siap untuk salat Isya. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.